mbok perjuangke. Saiki mbok sia-siake. Aku sing selalu ono pas kowe loro, pas kowe durung sopo-sopo. Aku wis njogo ceru-ceru.